Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah 'azza wa jalla yang senantiasa membimbing kita, menganugerahi kita dengan berbagai nikmatnya, sehingga kita begitu mudah untuk istiqamah, menetapi dan menepati apa yang menjadi tuntunan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, tema kajian kita atau bahasan kita pada malam hari ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah selama ini kita mulai, yaitu mengkaji kitab Mukhtasar At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang merupakan ringkasan dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Munziri dengan judul At-Targhib wa At-Tarhib. Malam hari ini kita akan masuk kepada bahasan tentang As-Sunnah yang ketiga. Judulnya adalah At-Targhibu fil musara'ati ilal khair wal bada'atu liyastanna bihi wat-tarhibu min aksihi. Kalau diartikan, At-Targhib mendorong, memotivasi, menganjurkan fi dalam al-khair, al-musara'ah. Al-musara'ah berasal dari kata sur'ah. Sur'ah sama dengan sari'. Sari' artinya adalah cepat. Maksudnya adalah bersegera. Ilal khair, terhadap al khair, kebajikan. Jadi kata beliau, anjuran agar kita bersegera untuk berbuat kebajikan. Wal bada'atu, al-bada'ah berasal dari kalimat bad'u. Al-bad'u artinya memulai. Wal-bada'atu dan memulai, liastan nabihi, untuk membuat sunnah dengan itu. Yang dimaksud dengan membuat sunnah di sini bukan membuat perkara baru, tetapi maksudnya adalah sesuatu yang ada di dalam sunnah itu segera dihidupkan, segera diamalkan, segera diperlihatkan dan dicontohkan kepada orang lain agar orang lain mengikuti. Itu yang maksud dengan sunnah. Bukan sunnah maksudnya adalah membuat sunnah baru atau ajaran baru, tapi sunnah yang telah ditetapkan, dicontohkan, diwariskan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita hidupkan, kita amalkan, kita kerjakan, kita serukan pada orang, kita contohkan agar mudah-mudahan orang mencontoh kita. Itu yang dimaksud dengan liastan bihi wa tarhibu min aksihi, dan ancaman keras dari kebalikannya. Maksudnya adalah berlambat-lambat dalam berbuat kebaikan atau bahkan berbuat sesuatu yang maksiat, yang bid'ah dan seterusnya. Jadi para jemaah sekalian, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan kepada kita seperti itu, sehingga mudah-mudahan sebelum kita memahami hujah dan dalil yang dibawakan oleh beliau, faham dulu fikih beliau ini apa maksudnya. Beliau ingin memberi pesan kepada kita bahwa wahai kaum muslimin, jangan menunda-nunda dalam beramal kebaikan itu. Bersegeralah berbuat kebaikan itu. Bahkan bila perlu, punya satu kemauan keras untuk supaya agar orang lain mencontoh kita dalam kebaikan yang dikerjakan oleh kita berdasarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jemaah sekalian, untuk perkara ini beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mengambil dua hadis dari apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Munziri. Pertama adalah, barangkali punya kitabnya, punya halaman di hadapan kita sekalian. Kata beliau, An Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabi. Qala, kata beliau, kunna fi sadrin nahar. Kunna, kita, kami, para sahabat, fi, berada dalam sadr. Sadr itu dada. Maksudnya adalah menjelang siang. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita waktu itu sedang berada duduk-duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun. Lalu kata beliau Jarir bin Abdullah, tiba-tiba datanglah kepada beliau Rasulullah sallam qaumun, suatu kaum. Fadzakara al-hadis, kemudian oleh Ibnu Hajar dikatakan diringkas. Fadzakara al-hadis, Jarir bin Abdullah kemudian meneruskan, meriwayatkan, menjabarkan, menceritakan riwayat ini. Faqala, kemudian berkatalah, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Begitu kata Rasulullah sallam, demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadis ini akhrajahu Muslim wal arba'ah illa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan empat sahibus sunan, dan kecuali adalah Abu Dawud. Kalian sekalian, kita artikan terlebih dahulu. Kata beliau, man barang siapa, sanna yasunnu sunnatan, artinya adalah berasal dari kata tariqah, berasal dari kata sirah, membuat jalan, mencontohkan suatu jalan. Maksud di sini adalah mengamalkan suatu amalan fil Islam, dalam koridor Islam, bukan di luar keislaman, fil Islam. Sunnatan hasanah, yang sunnah tadi itu baik. Sunnatan hasanah, sunnah yang baik. Dan tidak disebut sunnah hasanah jika tidak ada landasannya dari Rasulullah. Kalau ada landasannya dari Rasul, maka disebutlah sunnatun hasanah. Kata beliau, falahu, maka orang ini berhak untuk mendapatkan ajruha. Ajru as-sunnah. Ajr itu pahala. Jadi pahala dari sunnah yang baik tadi. Wa ajru man amila biha, bukan saja dari sunnahnya, sunnah yang baik itu dia amalkan, berarti dia dapat pahala, betul tidak? Berikutnya adalah, bukan hanya itu kata Rasul, wa ajru, dan pahala, man amila biha, orang yang mengerjakan sunnah itu, min ba'dihi, setelah dia, maksudnya setelah dia itu setelah dia mati, min ghairi, dengan tanpa an yang qusa, dikurangi, min ujurihim, dari pahala mereka itu, pahala mereka yang mengerjakan setelah orang ini, syai'un, sesuatu pun. Jadi para jemaah sekalian, misal, gampangnya para jemaah sekalian, misalnya, adalah menjadi uplandnya. Jadi orang yang di atas, lalu menyebarkan sunnah ini, mengajarkan sunnah ini, menyebarkan sunnah ini, memperlihatkan sunnah ini, menampakkan sunnah ini kepada manusia. Ambil misalnya 5 saja, 5. Satu bercabang menjadi 5, betul tidak? Nanti 5, satu masing-masing satu itu 5. Berarti 5 kali 5 25. 25 ditambah 5 30. Antumnya 1, berarti 31. Antumnya mendapatkan pahala karena mengerjakan sunnah tadi. Orang yang 30 itu, kalau satu orang beramal satu amalan 10, berarti kan 30. Nah, kalau seandainya adalah 5, 10 itu kali 30, berarti sudah berapa? Padahal sekalian, kalau tambah lagi ke bawah, tambah lagi ke bawah, tambah lagi ke bawah, kata Rasul, tidak akan dikurangi besarnya pahala mereka itu, min ujurihim syai'un, daripada pekerjaan atau pahala mereka sedikit pun tidak akan dikurangi. Semuanya akan diberikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan, ke sunnah yang baik tadi. Tetapi sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, Barang siapa yang melakukan, mencontohkan, mengajarkan, menularkan sunnah yang sayyi'ah, sunnah itu jelek, kana alaihi, maka dia berhak ditimpa atasnya wizrun. Wizrun itu adalah dosa. Wa wizru man amila biha, dan dosanya orang yang mengerjakan dosa itu, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa dikurangi dosanya sedikit pun. Pada yang sekalian bisa dibayangkan, seperti misalnya tokoh-tokoh ahlul bid'ah, misalnya Jahm bin Safwan, Wasil bin Atha, kemudian misalnya adalah para ahlul bid'ah yang lain yang sedemikian banyak, atau mungkin ulama-ulama yang menyebutnya ulama, kiai-kiai, tokoh-tokoh yang mencetuskan berbagai perkara-perkara yang tidak ada ajarannya dari sunnah Rasul SAW, dan itu adalah dosa, lalu dikerjakan oleh manusia ribuan, dan kemudian mungkin akan jadi ribuan lagi yang lain dalam level berikutnya. Para jemaah sekalian, semua itu akan dosanya mengalir kepada orang yang berbuat pertama kali. Dan para jemaah sekalian bisa dibayangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam lah satu-satunya umat di dunia ini sebagai rasul terakhir, awalnya pertama satu orang, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang adalah berada, katanya adalah dalam 1 miliar di dunia ini. Mereka semua mendapatkan seruan Islam, sampai Islam kepada mereka, dan itu asalnya adalah dari satu orang, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu adalah merupakan kebaikan, dan insyaallah tentu pasti, maka semua itu adalah akan sampai pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, jika kita ingin seperti itu, maka gigihlah kita untuk mengamalkan, menghidupkan, menyebarkan, menyerukan sunnah-sunnah itu, agar orang lain mencontoh sunnah yang baik itu. Para jemaah sekalian, ini adalah yang dimaksud dengan hadis ini. Kita teruskan dulu. Kata beliau, wa inda Ahmad wal Hakimi wa nahwuhu min hadisi Huzaifah, dari Huzaifah. Tadi hadis tadi itu yang pertama adalah awalnya, barangkali kalau dilihat dari sisi riwayatnya, dinukil dari Sahih Muslimnya begini. Kata beliau, datang, tadi kan kaum, oleh Ibnu Hajar dikatakannya kaum. Kalau dalam riwayat Muslim aslinya, kata beliau, datanglah manusia dari kalangan A'rab, berarti Arab gunung, Arab orang kampung, Badui, yang belum mengenal banyak peradaban. Datanglah mereka kepada Rasulullah SAW, alaihim as-suf, mereka itu adalah memakai pakaiannya compang-camping, faro'asu ahalihim. Lalu Rasulullah SAW melihat, menilai bahwa mereka itu ternyata keadaannya su, keadaan orang Arab gunung ini su, sayyi, artinya jelek, betul tidak? Qad aswabathum haja, telah tertimpa musibah, akhirnya mereka butuh bantuan. Kata Rasul, kata beliau, fahassa annasa ala sadaqah, maka mendorong untuk agar manusia itu bersodakoh. Fa'abta'u anhu, ternyata tidak bersodakoh. Hatta ru'ya dhalika fi wajhihi, sampai nampak sedikit sedih pada wajah Rasulullah SAW itu. Thumma inna rajulan minal ansar, kemudian ada seorang dari kalangan ansar, ja'a bisurratin, datang membawa satu kantong, min warokin, warok, dari uang, yang waktu itu warok itu biasanya adalah uang perak. Summa ja'a akhar, kemudian setelah orang ini, datanglah orang yang berikutnya. Summa tatabau, terus ngikutin, setelah dia orang lain, setelah orang lain, lagi begitu. Hatta urifas surur fi wajhihi, sehingga Rasul nampak dari wajahnya bahwa Rasul bahagia, gembira. Faqala, lalu Rasul bersabda. Nah, sabdanya yang tadi saya bacakan. Jadi, para jemaah sekalian, ini adalah sesuatu yang kita ketahui sebab wurud hadis ini. Nanti kita bahas. Sebab wurud hadis ini adalah Rasul didatangi oleh sekelompok orang dari kalangan Arab gunung. Mereka nampaknya telah kena musibah, lalu mereka sedang mempunyai kebutuhan. Lalu Rasul menganjurkan agar supaya bersedekah, membantu mereka. Lalu tidak ada yang tergerak. Lama-lama satu orang tergerak. Ketika orang ini sudah mengawali, yang lainnya ikutan. Kedua ketiga, keempat dan seterusnya. Lalu bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini. Nah, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun tentang pernyataan Ibnu Hajar bahwa Imam Ahmad dan Imam Hakim meriwayatkan melalui Huzaifah, kata beliau lafadznya begini: Man sanna khairan fastun nabihi. Artinya, man sanna, barang siapa yang melakukan sunnah, khairan, yang sunnah itu baik, fastun nabihi, sehingga sunnah yang baik itu diikuti. Begitu lafadznya. Para sekalian, hadis ini kalau kembali kepada hadis Huzaifah, awalnya adalah begini. Kata beliau, ja'a rajulun ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'amsakal qaumu, kemudian kaum menahan diri. Summa inna rajulan a'tahu, kemudian seseorang memberinya, memberi orang itu. Fa'aqal qaumu, sampai akhirnya kaum itu memberi orang tadi. Faqala Nabi SAW hadis tersebut. Lalu seperti apa yang diriwayatkan? Lafadznya adalah man sanna khairan fastun nabihi kana lahu ajruhu min ujuri man tabi'ahu ghairu muntaqisin min ujurihim syai'an, wa man sanna syarran fastun nabihi kana alaihi wizruhu wa min auzari man yattabi'uhu ghairu muntaqisin min auzarihim syai'an. Lafadznya adalah berbeda sedikit redaksinya, tapi maknanya adalah sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Syekh Syu'aib Al-Arnaut mengatakan hadis ini sahih li ghairihi. Kemudian riwayat yang lain, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga meriwayatkan kata beliau, wa inda Tabrani, ya, dalam kitab di situ tertulis wa inda Tabrani, dan di dalam riwayat Imam At-Tabrani min hadisi Wasilah Ibnil Asqa', dari seorang sahabi bernama Wasilah Ibnil Asqa'. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bi isnadin la ba'sa bihi. Menurut Ibnu Hajar, hadis ini sanadnya tidak apa-apa, tidak mengapa, maksudnya bisa diterima. Bilafdin, lafadznya adalah begini, falahu ajruha ma'umila biha fi hayatihi wa ba'da mamatihi hatta tutrak. Kata beliau, maka dia berhak mendapatkan pahala atas apa yang dikerjakan fi hayatihi, pada masa dia hidup, wa ba'da mamatihi, dan setelah dia mati, hatta tutrak, sehingga amalan yang dia contohkan tadi itu ditinggalkan. Padahal sekarang kalau misalnya kita ngajarkan pada orang, lalu orang itu sampai dengan 5 tingkat mengamalkan, mengamalkan, mengamalkan, mengamalkan, mengamalkan, pas generasi ke-6 berhenti, tidak mengamalkan ajaran tadi itu, maka kata Rasul, berhentilah sampai di situ. Berarti pahalanya tidak lagi mengalir. Mengalir itu adalah sampai dengan generasi sampai ke-5. Tetapi para sekalian, jauh dari kemungkinan seperti itu. Karena para sekalian, kita ketahui bersama bahwa sesuatu amalan itu apabila sudah dikerjakan oleh seseorang, sulit untuk direvisi. Terus menjalar. Gitu. Nah, apalagi ketika informasi tentang taubat seseorang, misalnya bahwa pernyataan itu sudah dicabut, permaafan itu sudah dilakukan, dan seterusnya. Tapi orangnya kan ada yang sudah mati, betul tidak? Ada yang sudah mati, ada yang terus-menerus sampai mungkin pergi ke luar negeri kemana, sehingga ajaran itu dibawa kemana-mana oleh orang-orang. Padahal sekarang seperti itu adalah sangat sulit untuk dihapus dosanya. Karena apa? Karena dia adalah telah menanam biji, dan siapa yang menanam maka dia yang menuai. Menuainya itu adalah dosa. Na'udzubillahi min dzalik.